Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd fa inna sekolah hadis kitabullah wa khairal hadi haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Kita masuk pada tanggal 4 Muharram 4 Safar. Ya, 4 Safar 1444 Hijriah atau tanggal 31 Agustus 2022, berapa jam? 4 jam sebelum pertalit masuk menjadi 10.000. Kita akan lanjutkan, meskipun pertalit akan naik terus, maka kita pun harus lebih naik lagi semangatnya dalam menuntut musyari, mas. Kosok pertalit naik, antum tidak naik semangatnya, mas. Nah, itu yang harus antum harus pegang di situ. Nah, kita akan lanjutkan syarah kajian, serial kajian syarah Alfiyah Ibn Malik oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita masuk pertemuan ke 174, bait 67, halaman 237, tentang nakirah ma'rifah dan tentang domir. Nah, kita baca matanya terlebih dahulu. Nah, qala mu'allif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah khairan Maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alil mustaqmilina sharafa wa sta'inullah fi alfiyya maqasidun nahwi biha mahwiyya tuqarribul aqsa bil lafzin mujizi wa tabsutul badla biwadin munjizi wa taqtari ridun kecepatan وتقتدي رضا بغير سخط فائقتنا في تمن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بيبات وافرة هدي وله في درجة الآخرة عريليا. الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفيد ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعل والنون أقبل النافيل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فيل مضارع يلي لم كيشم وما ذي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم النحو صح وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه الحروف مدني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنى في متى وفي هنا وكان يبدا عن الفعل بلا تأثر وقف تقار أصل وكنيابه عن الفعل بلا تاثر وقف افتقار اسلا ومر بالاسماء ما قن سلم من شبه الحرف كارض وسماء وفعل امر ومدي بني واعرب مضارع ناريا من نون توكيد مباشر ومن نون اناث كيرن منفوت وكل حرف مستحق للبناء والاصل في المبني ان يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كاين امس حيث وساكن كم ورفع والنسبه على الاعراب لاسم وفعل نحو لن اهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بان ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء اخو بني نمير وارفع بواو وانسبا بالالف وجر بياء ما من الاسماء اسف من ذاك ذو ان صحبه ابانا والفم حيث منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا إليك جاء أخ أبيك ذا تلا وبالألف ارفع المثنى وقلا إذا بمضمر مضعفا وسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميع الالف جرا ونسبا بعد فتح قد الف وارفع بواو وبيجر وانسبي سالم جميع عامر ومذنبي وشبيذين وبه عشرون وباب الحق والهلون قولوا عالمون عليون وارضون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد والنون مجموع وما به التهق فافتح وقل من بكسره نطق والنون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوا فانتبه وما بتاء ألف قد جمع يكسر في الجر وفي النسب ماء كذا أولاة والذي اسما قد جعل كأدرعات فيه أيضا كبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لا يضف أو يكو بعد الردف واجعل للنحو يفعلن النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم ونسب سمه كلم تكوني لتروم مدلمه والسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نسب ما كيدعو يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما النكرة والمعرفة النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واكئ موكئ ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير وتتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سليه ما ملك وكل مدمر له البناء يجب واللفظ ما جر كلفظ ما نسب للرفع ونسب جرا وجر نان صلح كارف بنا فإننا نلنا المنه وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلما ومن ضمير رفع ما يستتر كفعل أو كفعل وافق تقتبد إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في فصال جعل إياي إياي وتفريع ليس مشكلة وفي اختيار لا يجيع المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وسل أو افسلها سلنيه وما أشبهه في كنت الخلف انتماه كذاك خلتنيه واتصالا اختاروا غير اختار انفصالا وقدم الأخص في اتصال وقدما ما شئت في انفصال وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا. نعم. نعم. نعم. وفي اتخاذ الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا. Di sini dijelaskan tentang penjelasan waqaddimil sebelumnya waqaddimil aqassi fi ittisali waqaddiman ma syi'ta fi infisali wa fi ittihadir rutbatil zam fasla qad yubihul ghaibu fihi wasla. Ini tentang hukum dhamir mansub ketika harus diletakkan di depan atau diletakkan di akhir. Yang kemarin kita sudah bahas. Ya. Karena kaidah umum dalam dhamir bahwa dhamir mutakallim itu apa? Dhamir kata ganti pertama itu merupakan dhamir yang tingkatannya paling tinggi. Kemudian mukhatab yang diajak bicara, kemudian ghaib. Nah. Jadi kalau misalnya tentang kemakrifatan itu maksudnya apa? Tidak dimungkinkan ada ihtimal yang lain. Tidak dimungkinkan ada kemungkinan yang lain. Jadi ana wa nahnu itu enggak mungkin ketika misalnya qultu itu berarti selain aku, enggak mungkin. Qulna kami katakan, berarti selain kami tidak masuk di situ. Sehingga di situ tentang kemakrifatan, tingkatan kemakrifatan yang paling kuat itu adalah dhamir ya, mutakallim yang berbicara, katakan di satu. Ya. Kemudian yang dhamir yang kedua, tingkatan kemakrifatannya adalah dhamir mukhatab yang diajak bicara. Kemudian dhamir ghaib. Ini kaitannya dengan tentang masalah mas ihtimal. Ketika ada ihtimal yang lebih besar, maka ma'rifatannya kurang. Kalau ihtimalnya kecil, maka ma'rifatannya tinggi. Jadi seperti itu, mas. Ya, ini tentang kemarin khas wa ghairul khas. Ya, yang khusus dan yang selain khusus. Nah. Nah, kemarin kita membahas tentang apa? Misalnya, al-kitabu a'toitukahu. A'toitukahu. Ya. Ini bisa juga disebutkan apa? Al-kitabu a'toitanihi. Ya. Ini juga sudah kita bahas kemarin. Ya. Bahasanya, kalau yang dalam keadaan ittisal, maka rutbah yang paling tinggi itu harus didahulukan. Tingkatan yang paling tinggi itu harus didahulukan. Tapi kalau untuk infisal yang terpisah, ya, misalnya, misalnya, al-kitabu a'toituka iyyahu. Al-kitabu a'toituka iyyahu. Kitab tersebut saya berikan hanya kepadamu. Ya. Saya memberikannya hanya kepadamu. Ya. Al-kitabu a'toituka. Aku telah memberikanmu iyyahu kitab. Paham maksudnya? Al-kitabu a'toituka. Kitab itu telah aku berikan kepadamu iyahu, hanya kitab itu. Nah, kata-kata iyyahu itu karena terpisah dia. Maka harusnya a'toituka di situ, karena tu di sini adalah domir apa? Mutakallim, ana. Itu lebih dahulukan daripada ka. Karena ka itu mukhatab. Maka a'toituka bukan a enggak bisa juga, harus a'toituka iyyahu. Nah. Atau di sini al-kitabu a'toituhu iyyaka. Ini juga bisa seperti itu. Boleh dikatakan dua kali seperti itu. Jadi kalau misalnya tambahkan ya. Ini bisa tulis di sini, kalau yang infisal kemarin al-kitabu ya. A'toitu Iyahu Alkitabu. Atau yang pilihan pertamanya adalah Alkitabu ya. A'toituhu iyyaka. Iyyaka. Nah, untuk lihat di perbedaannya. Alkitabu a'toituhu iyyaka. A'toituka iyyahu. Di sini ka bu ya, jadi bedanya di situ bisa dua-duanya boleh, karena apa? Infisal, terpisah, ada iya. Beda dengan ya alkitabu a toi tukahu a Toitu kahu. Nah, a'toitu kahu. Ini karena dia dipisah, apa? Karena dia jadi satu semuanya. A'toitu kahu. Ya, alkitabu. Aku telah memberikannya kepadamu. Aku telah Alkitab, aku telah memberikannya kepadamu. Nah, ini ketika infisal ini ketika ittisal ini infisal, ini nyambung, ini terpisah pada sebelumnya. Ya. Alkitabu a'toituhu iyyaka. Alkitabu a'toituka iyyahu. Iyyahunya ke kitab. Kanya itu pada kamu. Ya. Tapi rutbahnya a'toitukahu ini karena tu itu engkau, ka itu kepadamu, hu dia, ghaibnya. Nah. Paham ya? Nah, kemudian wa fi ittihadir rutbatil zam fasla. Dalam hal ittihad, menyatu rutbah, susunan di sini tingkatannya ya, ittihadir rutbati dalam tingkatannya ilzam fasla. Ini mengharuskan apa? Fasla, mengharuskan ada pemisah. Waqad yubihul ghaibu fihi wasla, dan dibolehkan ghaib di sini, domir ghaib di sini wasla, ada wasl ya, maksudnya ada sambungannya. Nah, sekarang syarah qulhu fi ittihadir rutbatil zam fasla, Ini kalau tidak mengikuti yang sebelumnya, tidak murojaah sebelumnya, antum agak sulit. Tapi tadi ana ulang, ya, ulang dengan seperti ini. Ini pengulangan dari bait yang 66. Ya. Sehingga di situ penjelasannya ketika kontekstualnya ada antum harus fahami kaidah umumnya tadi bahwasanya dhamir itu dhamir mutakallim itu letaknya paling atas, mukhatab yang kedua, ghaib yang ketiga. Nah, kalau dalam keadaan dia itu maf'ulun bihi dalam keadaan nasab, ya, dalam rutbah yang sama, rutbahnya beda, ya, kalau dalam rutbah yang beda itu yang 66-nya, maka itu harus di ketika nyambung harus urut. Tapi kalau yang dipisah itu boleh urut, boleh enggak. Nah. Paham ya? Nah. Jadi ketika dhamir berkumpul dalam, kalau yang 66 pada tingkatan ma'rifah yang berbeda, kalau sekarang pada tingkatan yang sama, ju'pi, ya, maka tadi al-kitabu a'toitukahu ini adalah bagian yang harus karena nyambung. Sedangkan yang al-kitabu a'toitu iyahu ini karena kontekstualnya apa? Ada fasal. Nah, maka kalau misalnya di situ ada kaidah asal seperti itu, ya, kaidah asal seperti itu harus didahulukan. Nah, ya. Ya, itu yang seperti itu misalnya al-kitabu a'taituku iyyahu, kitab tersebut saya memberikannya kepadamu. Iya, hanya kepadamu. Artinya di sini kepadamu iyyahu ini ditekankan kepada iyyahunya tentang kitab. Kitab itu sudah diberikan. Sudah diberikan kepadamu itu hanya kitab itu maksudnya. Iyyahu. Itu penekannya kepada al-kitab. Tapi kalau misalnya al-kitabu a'taituhu iyyaka, berarti yang telah aku berikan kepadanya adalah yang aku telah berikan kitab itu hanya kepadamu. Kepada enggak yang lain. Jadi penekanannya kepada iya di situ. Ya. Walaupun di situ secara global maknanya sama. Maknanya sama. Ya. Jadi kalau misalnya al-kitabu a'taitu ka iyyahu, kitab tersebut saya memberikannya kepadamu. Ya. Saya hanya memberikannya kepadamu maksudnya. Tapi kalau al-kitabu a'taituhu iyyaka, ya, kitab tersebut saya memberikannya hanya kepadamu. Ya. Jadi ada tulisannya hanyanya itu adalah hanya kepadamu atau hanya kitab itu. Hanya kepadamu atau hanya kitab itu sama, nggak ada. Itu dalam kondisi ketika maf'ulnya harus terpisah. Ketika maf'ulnya itu menyatu dalam ya ittisal, maka harus rutbah itu harus diharuskan susunannya, tingkat kemakrifatannya tadi, makrifat yang dhamir mutakallim itu harus dilakukan. A'toitu kahu. Hunya karena goib diakhirkan. Ka itu mukhatab. Tu di sini adalah ana. Maka a'toitu kahu. Nah. Ini yang mengharuskan seperti itu, Mas. Ya, biar tidak ada terjadi kesalahpahaman. Itu sebenarnya intinya di situ, Mas. Maka kalau di situ dimungkinkan adanya terjadi kesalahpahaman mana yang dilakukan tadi, iyahu, iyaka, maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu apa? Ittisal. Semuanya itu menyambung, itu lebih jelas. Karena apa? Patokannya jelas, rutbahnya jelas, susunannya itu, tingkatannya jelas. Mana yang lebih makrifat itu harus dahulukan. Ya. Karena apa? Kedudukan di sini domirnya mansub. Domirnya itu semuanya mansub. Nah. Nah. Nah, sekarang kalau misalnya kedua dhamir memiliki tingkat makrifat yang sama. Ya. Sama-sama mutakallim atau sama-sama mukhatab ataupun sama-sama ghaib, maka wajib memisahkan. Makanya disebutkan di sini apa, Mas? Ya. Kalau sebutannya di sini ya, ini disebutkan wa fitihadi rutbatil zam fasla. Dalam rutbah tingkatan yang sama itu harus ada pemisahnya. Sama-sama di situ apa, Mas? Sama-sama domirnya, domir yang tadi, domir mansubnya memiliki tingkatan makrifat yang sama. Mukhatab mukhatab, mutakallim mutakallim. Mutakallim itu kata ganti pertama. Mukhatab kata ganti kedua, ghaib kata ganti ketiga. Ingat-ingat tuh, Mas. Kalau masih kepiar-kepiur itu agak susah. Maka minta kepada Allah aja kefahaman. Mutakallim itu yang berbicara. Mukhatab yang diajak bicara. Ghaib yang dibicarakan. Nah, kayak misalnya kita membicarakan tentang kok sing dodol durung teko. Masih ghaib dia. Ya. Masih ghaib. Kemudian ana berbicara kepada Pak Nowo. Pak Nowo gimana kabarnya? Ana mutakallim, Pak Nowo mukhatab. Seperti itu. Paham sampai? Nah, kalau sekarang dhamir mansubnya itu dalam tingkatan yang sama. Karena kalau tadi kan yang melibatkan dhamir mansub yang tingkatannya berbeda, a'toitukahu tadi. Alkitabu a'toitukahu. Itu dhamir mansubnya dua. Tapi tingkatannya beda. Ada yang mutakalim, ada yang mukhatab, ada yang ghaib. Maka itu urutannya harus dari yang paling makrifat baru yang naqis atau yang ghaib di situ. Nah. Nah, sekarang kondisinya yang bait 67 ini adalah yang kondisinya apa? Yang kondisinya adalah dhamir mansub memiliki tingkatan makrifat yang sama. Ya. Jadi di sini penjelasannya ya, ini adalah ketika dhamir itu memiliki yang sama. Dhamir makrifatnya itu adalah memiliki yang sama. Nah. Ini bisa kita tulis di sini. Nih. Kok malah datanya. Cek, Mas. Iya, wis, gini aja. Maksudnya di sini kita bisa tulis ketika dhamir mansub memiliki tingkat makrifat yang sama. Yang sama. Ya. Misalnya mutakallim dengan mutakallim. Mutakallim dengan mutakallim. Nah, mutakalim dengan mutakalim, misalnya. Nah, maka atau sama-sama mukhatab atau sama-sama ghaib, maka wajib pisah. Ilzam fasla. Harus dipisahkan. Paham maksudnya? Ya. Jadi memisahkan domir yang pertama dan domir yang kedua. Artinya domir yang kedua menjadi domir munfasil. Domir yang kedua, ya, maka domir yang kedua harus munfasil. Munfasil. Nah, artinya apa? Dipisah. Nah, paham ya? Nah, di sini kaitannya, ya, nanti akan ada contohnya. Kita lihat dulu contohnya, ya. Kita kecilkan dulu. Kita merahkan. Ya. Nah. Biar antum kelihatan semua. Kelihatan semua enggak, Mas? Temu gini. Biar gampang. Ya. Paham ya? Itu harus bisa. Nah, kita sekarang baca penjelasannya Syekh dulu. Maka waqad yubihul ghaibu fihi wasla. Kalau dalam hal ghaib itu maka di situ dibolehkan ada wasla. Artinya ya. Misalnya kalau misalnya dhamirnya mansub. Dua-duanya mukhatab misalnya. A'toituka iyyaka. A'toituka iyyaka. Aku telah memberikanmu hanya kepadanya, hanya kepadamu. Ya. Ya. Maka dalam kondisi ini tidak boleh kita gunakan dhamir muttasil di situ. Ya, misalnya atau itu kak. Jadi atau itu kakak. Gak mungkin kan? Hah? Enggak. Atau itu kak. Enggak bisa juga. Iya. Kan? Atau itu kak. Engkau juga kakak. Enggak mungkin kakak. Jadi atau itu kak, iya kak. Maksudnya apa? Itu sebagai bentuk syiddah. Mas, kopi ini pun dereng, Mas. Iya. A'toituka iyaka. Skopine pun tak paringin jenengan. Ming jenengan. Gitu loh. Paham gak? Bahasa Jawa. Lebih rotok. Paham. Karena gak mungkin jadi a'toituka kak. Nah. Nah. Kalau kemudian. Ya. Domirnya mansub. Sama-sama ghaib misalnya. A'toitu iyahu. Itu masih bisa. Ya. Dan enggak di sini ya. Kalau misalnya a'toitu hu. Nah, itu juga sesuatu. Ya. Nah, ini sesuatu, Mas. Jadi hal yang seperti itu harus lebih detail. Tapi yang antum harus pahami, pendetailan yang seperti itu tidak masuk dalam hal tentang bahasa yaumian. Bahasa yaumian tidak akan masuk seperti itu. Tidak akan masuk. Mau ngomong apa saja enggak akan masuk di situ. Artinya apa? Bahasa sehari-hari kita gunakan bahasa Arab. Itu tidak ataitu ka'iyahu, itu enggak ada seperti itu. Wallahi ataitu ka'iyahu, itu resmi-resmi banget. Enggak ada yang seperti itu. Nah. Nah. Maka bait itu wa fi ittihadir rutbatil zam fasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla. Ini bait ini menjelaskan bahwasanya kedua dhamir mansub tersebut memiliki tingkatan yang sama, sama-sama mutakallim atau sama-sama mukhatab atau sama-sama ghaib, maka harus pisah tadi. Enggak ada atau itu kakak atau itu huhu. Nah. Namun kalau dhamir mansubnya itu sama-sama ghaib, ya. Wa qad yubihul ghaibu fihi wasla. Kalau keduanya itu dhamir mansub sama-sama ghaib, namun di situ ingat tentang masalah bilangannya, Mas. Berbeda bilangannya, maka kita bisa menggunakan dhamir muttasil di sini. Ya, dhamirnya muttasil. Ya, wasla, maksudnya wasl, nyambung di situ. Nah, sekarang kita baca penjelasannya Syekh. Paling enggak antum sudah fahami secara letterlock yang poin 67 ini. Baru sekarang kita bahas apa yang dijelaskan Syekh rahimahullah. Melayu, Mas. Ayo. Qoluhu, perkataannya fittihadir rutbatil zam fasla, dalam satu maksudnya rutbah yang satu dalam tingkatan dhamir mansub yang pada tingkatannya satu, yaitu sama-sama mutakallim, sama-sama mukhatab, sama-sama ghaib. Mas Mir, ya Ustaz. Nah, jazakallah khair. Nah, jadi fitihadir rutbatil zam fasla, dalam penyatuan rutbah, kalau yang tadi 66 itu tingkatannya beda. Paham? Dhamir mansub yang tingkatan ma'rifatnya beda. Kalau yang ini tingkatan ma'rifatnya sama. Sama-sama ya, ma'rifah sama-sama ya. Maksudnya ketingkat ma'rifatannya sama. Mukhatab-mukhatab atau mutakallim-mutakallim atau ghaib sama ghaib. Nah, yakni idza kana dhamirani mansubani. Sof, antum lihat. Jika dhamir itu dua dhamir mansubani. Dua dhamir mansubani maksudnya apa? Dua dhamir dalam kondisi dinasobkan, difathahkan. Gampangannya. Ya. Fi rutbatin wahidatin, dalam tingkatan yang sama. Kat takallumi. Takallumi artinya yang berbicara. Awil khitabi atau yang diajak bicara. Awil ghaibati atau ghaibah. Paham ghaibah? Nah, yang dibicarakan. Ya. Fayajibul faslu, maka wajib untuk dipisah. Ada pemisahnya. Ya. Li'alla yastami'a dhamirani muttasilani rutbatuhuma wahidatun fi kalimatin wahidatin. Agar tidak berkumpul dua dhamir yang menyambung, ya, menyambung dengan tingkatannya sama dalam satu kalimat, satu kata. Ya. Li'anna dhamiraini muttasilaini yattasilani bil'amili. Karena dua dhamir yang bersambung itu harus bersambungnya dengan amil, dengan faktor pelaku perbuatannya. Wahada mustaqbahun, lafdhon. Ini dianggap jelek secara lafaz, Mas. Fayajibu an tafsila, maka wajib untuk memisahkannya. Misalnya apa? Kalau di ini aqtaitu kakak. Toi ya. Aqtaitu angel nih. Nah. Jadi a toi tu ka ka a toi tu ka ka ini enggak mungkin seperti ini. Paham? Kakaknya itu loh, Mas. Kartu keluarganya itu yang susah. Paham enggak? Hah? Kamu mau memberikannya. Memukul mirip saya. Kamu mau memukul diri kamu. Kata-katanya itu yang susah. Ikan kamu. Pak Hadi sudah minum kopi belum? Enggak bisa seperti itu, Pak. Bahasa Arab, Pak. Memberikannya kepada. Nah, makanya enggak mungkin. Ini enggak mungkin, Pak. Iya, makanya di sini wa hadza mustaqbahun lafdhon. Ini dianggapnya kurang apik. Dianggapnya enggak cocok. Ya. Jelek lah, dianggapnya jelek. Ya seperti tadi, anggapannya Pak Adi sudah benar. Yang jelek hanya permasalahannya. Bisa memukul kan bisa. Kamu memukul kamu. Nah itu di dunianya Pak Adi. Ya itu di dunia Pak Adi. Anak katakan di dunia Pak Adi boleh. Kamu memukul kamu sendiri. Ya, kamu membunuh dirimu sendiri. Ya, nggak bisa, Pak, tetepan. Bahasa Arab nggak bisa seperti itu. Ya, artinya itu terlalu makso, Pak. Ya, yang makso itu deso. Ya, deso maksudnya dalam konteks yang tidak masuk dalam kategori bahasa Arab yang dipelajari secara orang Arab. Kalau secara orang Indonesia monggo aja. Itu bahasa Arab nusantara. Tahu nusantara, Mas? Nah, ya. Nah, itu kan. Nice. Nah. Ya, malam ini semangat Pak Haji, Allahumma barik. Tapi terlalu mengada-ada Pak Haji. Pak Haji tapi terlalu mengada-ada. Sekarang, misalu dalika, contoh yang demikian adalah idza qala al-'abdu li sayyidihi, apabila seorang hamba budak maksudnya di sini kepada majikannya. Ya, malaktani iyaya. Malaktani iyaya. Tadi jawab. Artinya apa nih, Pak? Malak tani iya ya. Lu ana tanya malah antum katanya nanya. Malak dipalak. Yo go. Malak maksa ya, artinya juga Pak Hadi memaksa. Malak itu artinya mempunyai, Pak. Mempunyai. Malak tani engkau mempunyaiku. Mempunyai diri. kok dirimu sendiri ini dirinya mempunyai aku. Iya, engkau mempunyai aku. Ya, jadi malak tani itu artinya engkau telah mempunyai aku. Iya, ya, ya aku gitu loh. Paham enggak? Nah, fahada sahihun, ini sahih. Li'anna rutbata wahidatun, karena tingkatannya satu. Fa kilahuma dhamirun mutakallim, kedua-duanya dhamir kata ganti mutakallim. Mutakallim apa? Ni sama iya ya. Fa yajibu an yafsila, maka wajib untuk dipisah. Harus ada iya ya, enggak mungkin malak tani ni. Malak tani ni enggak ada. Ya. Yaqulu malak tani iyaya, maka dia akan mengatakan malak tani iyaya. Engkau telah memiliku, memiliki aku, ya aku. Ya. Maksudnya seperti itu. Lakin lau qala ni malak tani ni ni. Itu Pak Hadi, malak tani ni ni. Ya, kalau di dunia Pak Hadi bisa. Tadi Pak Hadi sudah ngomong ya. Kulna hada mamnuun. Nah, Syekh Saleh, Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah mengatakan mamnu. Pak Hadi mengatakan boleh. Nah, sekarang pinteran siapa Pak Hadi, yo? Gimana Pak Hadi? Aywa. Hasan. Ayo. Ayo, Hasan. Berarti Pak Hadi faham. Alhamdulillah. Li'annahu idza qala malak tanini, kalau mengatakan malak tanini, fa ma'nahu annahu istama'a dhamirani muttasilani fi kalimatin wahidatin ma'a ittikhadhi rutbati. Maka maknanya adalah telah berkumpul di sini dua dhamir, dua kata ganti yang bersambung dalam satu kalimat yang sama dalam tingkatan makrifat yang sama. Gak mungkin di situ malak tani ini, nini, gak mungkin malak. Ya, jadi atau itu kakak sama juga seperti ini, atau itu kakak sama ini. Ini sama modelnya. Aku telah memberikan mumu, mumu itu piye, Juan? Ada di Indonesia pun enggak bisa. Ya. Indonesia enggak bisa. Aku memberikan mumu. Apa mumu, Mas? Nah. Wa kadzalika aidan law kana lim khatabin. Begitu juga untuk mukhatab. Antum lihat tadi maksudnya apa? Di sini untuk ya, mutakallim, Mas. Ini mutakallim. Mutakallim ini mukhatab. Lihat. Mislu an yakula as-sayyidu li'abdihi, mengatakan apa? Sayyid kepada majikannya, kepada pembantunya. Malak tuka iyaka. Ini benar. Aku telah memilikimu. Ya kamu. Ya. Ai malak tuka nafsaka. Yaitu aku telah memilikimu dirimu. Ya. Fahuna la yajuzu an akula. Ini tidak boleh aku mengatakan apa? Malak tu kakak. Nah, ini no. Kakak. Sama. Ya. Li'annahu saqilun, karena ini apa? Berat. Berat. Berat. Ya. Wa yajibu an afsila, maka wajib untuk memisahkannya. Wa aqulu malak tuka iyyaka. Ya. Ya. Kalam tukaka itu juga enggak bisa. Kalam tuka iyyaka. Paham enggak ini? Nah. Paham ya? Wa kadzalika fil ghaib, begitu juga dalam ghaib. Dan begitu juga yang ghaib. Aqulu, aku katakan, a'toituhu iyyahu. Aku telah memberikanmu, aku telah memberikannya, ya iya, dia. Ya. Wa yajuzu an aqula a'toituhu. Ini ghaib. Si, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Antum tulis seperti itu, biar urutannya mudah. Mana yang mutakalim, mana yang mukhatab, ya, mana yang ghaib. Aqulu, aku katakan, a'toituhu iyyahu. Maka, wa la yajuzu an taqula a'toituhu. Huhu. Naam. Wa qaluhu wa qad yubihu al-ghaibu fihi wasla. Maka dikatakan di sini, wa qad yubihu al-ghaibu fihi wasla. Dalam yang ghaib itu boleh ada waslanya. Yakni qad yastami'u dhamirani lil-ghaib fi rutbatin wahidatin wa yakunani muttasilaini. Fa naqulu mathalan fi halil fasli, az-zaidani ad-dirhamu a'taytuhuma iyyahu. Wa fi halati sari naqulu الزيداني درهم أعطيتهما هو لأنه يقول وقد يبيه الغيب فيه فصلا. نعم. Dalam yang gaib, maksudnya apa? Yang ketiga di sini. Ya, ini yang ketiga. Ini boleh ada faslanya, ada waslanya, ada sambungannya. Yani qad yastami'u dhamirani lil-ghaib. Ini ada dhamir bertemu dua dhamir yang gaib. Fi rutbatin wahidatin, dalam tingkatan makrifat yang sama. Dalam tingkatan makrifat yang sama. Wa yakunani mutasilaini. Mutasilaini. Maka ini berlakunya ketika apa? Mutasilaini. Dua-duanya nyambung. Panakulu masalan. Maka kita katakan. Fi halil fasli. Dalam hal pisah. Ada pemisahnya, az-zaidani, dua zaid. Ada tambahan di sini, zaidani, dirhamu, dirham, ya, a'toituhuma iyyahu. Aku telah memberikan keduanya kepadanya. Faham? Wa fi hal ittisal, dalam kondisi ittisal, dalam kondisi bersambung, naqulu, kita katakan az-zaidani dirhamu a'taituhuma hu. Ya, a'taituhuma hu. Hu-nya diakhirkan. Kenapa? Ada fasalnya boleh. Ya. Li'annahu yaqulu qad yubihu al-ghaibu fi wasla. Karena dikatakan di sini boleh dalam ghaib itu ada waslanya, ada yang bersambungnya. Nah. Di sini khulasatul kalam al-mu'allif. Khulasa. Simpulan perkataan muallif di sini, annahu idza istama'a dhamirani muttasilani fi rutbatainin mukhtalifataini fayajibu taqdimul akhassi wa in kana munfasilaini jaza taqdimul akhassi aw ta'khiruhu wa idza kana fi rutbatin wahidatin fawajibal faslu wa amtana'a al waslu walam yajuz ittisalu illa idza kana lil ghaibi faqad yubihu al ghaibu fihi wasla fayajuzul faslu wal waslu. Antum lihat di situ kesimpulannya, Mas. Kesimpulan yang bukan hanya kesimpulan biasa. Ini kesimpulan ketika antum betul-betul sudah murojaah, Mas. Dan semoga Allah azza wajalla memberikan kita kefahaman. Antum lihat, annahu idza istama'a dhamirani muttasilani. Kalau berkumpul dua dhamir yang muttasilani. Ini dhamir apa? Mansub, Mas. Ingat-ingat, Mas. Ini apa? Dhamirani mansub. Ingat tuh. Dhamir apa, Mas? Mansub. Mansub. Nah. Yang muttasil. Muttasilannya apa? Bersambung. Firud batainin mukhtalifataini. Dalam tingkatan yang berbeda. Itu yang bait 66. Ingat-ingat tuh Mas. Bait yang 66. Ya. Bait 66. Fayajibu taqdimul akhassi, maka wajib mengedepankan yang khusus. Akhassi itu apa? Yang rutbahnya, kemakrifatannya lebih tinggi. Yaitu kalau ada mukhatab, ada mutakallim, maka didahulukan mana? Mutakallim. Ada mukhatab sama ghaib, didahulukan mana? Mukhatab. Seperti itu, Mas. Nah. Wa in kana munfasilaini jaza taqdimul akhassi. Kalau di dalam hal yang terpisah, ya, maka boleh untuk mengedepankan yang lebih khusus atau takhiruhu atau mengakhirkan yang khusus. Seperti tadi, a'toituka iyahu atau a'toituhu iyaka. Alkitabu. A'toituhu iyaka atau alkitabu a'toituka iyahu. Sudah ana kasih contoh tadi. Ini 66. Sekarang masuk ke 67. Ingat tuh Mas. Paham? Tulis seperti itu biar antum paham. Ini wa idza kana, ini adalah 67, bait 67. Ini bait 66, ini bait 67. Wa idza kana fi rutbatin wahidatin, kalau dhamir mansubnya tadi makrifatnya itu dalam tingkatan yang sama, yuk piye, wajabal faslu, maka wajib untuk dipisah. Kenapa wajib untuk dipisah? Agar tidak ada kesalahpahaman. Ingat-ingat tuh Mas, agar tidak ada kesalahpahaman. Wamtana al waslu, dan dilarang untuk menyambung. Walam yajuz ittisal, tidak boleh itu disambung, illa idza kana lil ghaib, kecuali dalam hal yang ghaib. Paham tadi? Yang ghaib tadi? Ya, tentang ad-dirham az-zaidani, ya. Ad-dirham a'taituhuma iyyahu. Nah. Faqad yubihul ghaibu fi wasla, karena dalam ghaib itu boleh di dalamnya ada waslanya. Ada waslnya. Ya, perekatnya fayajul faslu atau dipisah, wal waslu boleh dipisah, boleh nyambung. Nah, itu selesai 6766. Sekarang 68. Sekarang Ustaz, ya cuma kita baca saja. Waqab yan nafsi ma'al fi'lil tuzim nunu wiqayatin walaisi qad nudim. Nah, ini insyaallah kita pending pada pekan yang akan datang. Insyaallah binillah malam Selasa, dan insyaallah semoga Allah Azza Jalla memberikan kita istiqomah, dan ada kemungkinan untuk nambah lagi nanti. Kalau memang memungkinkan, afiahnya akan nambah lagi menjadi 3 kali. Kalau memungkinkan, insyaallah setelah istiqorah. Naktafi bihadil kudrah, kita cukupkan sekian, dan semoga Allah Azza Jalla memberikan kita kefahaman dan istiqamah dalam menuntut ilmu syar'i, dan ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.